إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، di antara adat kebiasaan jahiliyah yang berikutnya adalah al-jidal bi ghairi ilmin, membantah tanpa ilmu. Ini berarti sifat jahiliyah yang ke-43. Al-jidal bi ghairi ilmin kama tara kathiran min ahli al-jahli yujadiluna ahli al-ilmi 'inda nahyihim 'amma allafuhu min al-bid'ah wad-dhalalat. Bahwasanya di antara kebiasaan jahiliyah adalah membantah dan mendebat tanpa ilmu, dengan bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, dengan kebodohan, sebagaimana kita lihat sifat jahiliyah ini yang masih muncul sekarang, yakni munculnya dari kalangan ahlul jahli, dari kalangan orang-orang bodoh. Mereka membantah dan mendebat ahlul ilmi, mendebat para ulama, membantah para ulama dengan sesuatu kebodohan. Ketika para ulama melarang mereka, memperingatkan mereka dari apa yang mereka buat, dari kebidaahan-kebidaahan, kesesatan-kesesatan, maka ketika para ulama mengingatkan bahwa itu adalah haram, itu adalah bid'ah muhdatsah, perkara yang dalal, yang jelek dan sesat, maka mereka membantahnya. Bukan dengan ilmu, membantahnya dengan kebodohan. Yujadilun bighairi ilm, mereka membantah tanpa ilmu, dengan pikirannya sendiri, dengan perasaannya sendiri, dengan segala macam ucapan-ucapan yang tidak dasar ilmu sama sekali. Wa hiya sifatun jahiliyah, dan ini adalah sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Nahanallahu ta'ala 'anil takhalluq biha, Allah melarang kita agar jangan berakhlak seperti akhlak jahiliyah, membantah kebenaran dengan kebodohan, membantah hujjah-hujjah yang qat'iyah, yang tegas dalam Quran dan hadis sahih, dibantah dengan kebodohan, dibantah dengan saya pikir, saya rasa, tapi kan bukankah. Padahal para ulama membawakan ayat dan hadis. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman. Qala Rasulullah, Rasulullah bersabda di dalam riwayat yang sahih. Tetapi mereka membantahnya dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Tapi saya pikir tidak cocok di masa kita. Tapi saya rasa ini tidak tepat. Atau kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau mereka adalah orang-orang yang memang mu'alij, menentang Quran dan Sunnah dengan kebodohan. Ini khonirina azakumullah adalah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dulu. Kaum musyrikin ketika diajak untuk bertauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diajak untuk beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain, mereka membantah Rasulullah dengan berbagai macam bantahan-bantahan bodoh. Mereka mendebatnya dengan ucapan-ucapan yang sama sekali tidak dasarnya ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man yursil mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilu alladziina kafaru bil baathili liyudhhibu bihil haqq. Kata Allah, wa man yursil mursalin, tidaklah kami mengutus para rasul kecuali sebagai mubasysyirin wa mundzirin, kecuali sebagai orang-orang yang membawa berita gembira dan orang-orang yang memberi peringatan. Maka tugas para rasul adalah basyir wa nadzir, memberikan kabar gembira barang siapa yang mau mengikuti agama ini, barang siapa yang mau bertauhid, maka dikabarkan dengan kabar gembira dengan jannah dan keriduan Allah. Dan sebaliknya, memperingatkan, nadzir, memperingatkan mereka-mereka yang tidak mau menerima dakwah ini, tidak mau bertauhid, tidak mau berjalan di jalan rasul, maka mereka akan terancam dengan ancaman azab dalam neraka jahannam dan terancam dengan keburukan Allah Subhanahu wa taala, terancam kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Diperingatkan dari bahaya ini dan diberitakan berita gembira bagi siapa yang mau mengikuti tauhid dan menjalani jalan Rasulullah. Ini tugas para rasul. Tetapi kata Allah, وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, tetapi orang-orang kafir itu yujadil. Yujadil artinya mendebat, membantah. بِالْبَاطِلِ, dengan kebatilan-kebatilan. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah hak, tetapi mereka membantah dengan kebatilan. Yang dibawa oleh Rasulullah adalah ayat-ayat Allah, ucapan-ucapan Allah, Al-Quran, tetapi mereka membantahnya dengan taklid, dengan kebodohan. Dengan taklid adalah ucapan mereka, tapi sejak dulu nenek moyang kami mengerjakan seperti ini. Ini membantah dengan batil, membantah dengan taklid, atau membantah dengan otak mereka. Apakah tulang belulang yang sudah rapuh akan bisa dibangkitkan kembali? Mustahil, gak masuk akal, kata mereka. Dibantah dengan akalnya. Berita-berita tentang akhirat mereka bantah dengan kalimat-kalimat bodoh dari otak mereka yang picik, pikiran mereka yang rendah dan dangkal, dengan pendapat-pendapat bodoh mereka. Maka Allah katakan, وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, dan orang-orang kafir membantahnya dengan kebatilan-kebatilan. Apa tujuan mereka? لِيُجْحِضُ بِهِ الْحَقَّ, agar bisa mengalahkan kebenaran, bisa meruntuhkan kebenaran dengan bantahan-bantahan tadi. Tentunya tidak akan bisa. Tentunya tidak akan berhasil. Yang namanya kebenaran pasti menang. Dan hujjah-hujjah dari Allah pasti akan tegak dan tidak akan runtuh, tidak akan kalah. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi'afwahihim, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. Tetapi kata Allah, wallahu mutimmu nurihi, dan Allah akan terus menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Maka cahaya Allah tetap akan sempurna. Ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan tetap menang, tetap tegak, tetap unggul. Sedangkan kebatilan-kebatilan yang membantah kebenaran ini, itulah yang akan sirna. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, adapun buih pasti akan lenyap sirna. يَذْهَبُ جُفَاءَ, akan lenyap. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ, adapun yang bermanfaat bagi manusia, akan يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, akan tetap di bumi. Sesuatu barang-barang yang merupakan barang tambang yang berharga, emas, perak dan lain-lain, akan tetap di bumi. Sedangkan buih-buih yang ada di atas lautan, di atas air, kemana kemudian? Sirna. Wa amma az-zabadu fa yadhhabu jufaa, adapun buih akan lenyap sirna. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan tetap di bumi. Demikian yang Ibn Azam mengulang gambaran hujah-hujah batil mereka itu seperti buih. Yadhabu yufa'a, akan hilang sirna. Tetapi apa yang bermanfaat bagi manusia, yaitu ilmu din ini, hujah-hujah dari Quran dan Sunnah, maka akan tetap yamkuthu fil ardh, akan tetap kokoh dan akan tetap tidak sirna dan terus menang sepanjang masa sampai akhir zaman, sampai hari kiamat nanti. Maka ifa libina azakumullah, Allah gambarkan bahwa sifat yujadilul haq adalah sifat orang-orang kafir. Allah gambarkan sifat membantah kebenaran dari Quran dan Sunnah, membantah ucapan Nabi, membantah ucapan Allah dengan hujah-hujah yang lemah atau dengan syubhat-syubhat yang kosong, itu adalah kebiasaan jahiliyah, kebiasaan orang-orang kafir ketika menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika mereka, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nasrani bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang Nasrani. Kata Yahudi, tidak bisa. Nabi Ibrahim adalah Yahudi, mengikuti agama kami. Maka dua golongan ini berdebat dan berbantah-bantahan dengan kebodohan, menyatakan bahwa Ibrahim itu adalah Yahudi, tidak bisa. Ibrahim adalah Nasrani, tidak bisa. Mereka saling membantah untuk menyatakan bahwa Ibrahim mengikuti agama mereka. Kata Yahud, Ibrahim adalah Yahudi. Kata Nasrani, Ibrahim adalah Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Nabi Ibrahim alaihi salam bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Jangan bodoh. Karena Ibrahim alaihi salam dalam keadaan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkan Taurat kalian wahai Yahudi, sebelum diturunkan Injil kalian wahai Nasrani. Berarti sebelum datangnya agama kalian, Ibrahim dalam keadaan sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin akan diperdebatkan Yahudi atau Nasrani? Ikhwan fillah rahimakumullah, maka Allah katakan di dalam ayatnya surat Ali Imran, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim, wahai ahlul kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, mengapa kalian saling berbantah-bantahan, mengapa kalian saling berdebat tentang Ibrahim? Wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di, padahal tidaklah diturunkan Taurat, tidaklah diturunkan Injil kecuali setelah Ibrahim. Jadi masanya adalah masa-masa setelah Ibrahim, jauh Ibrahim, Ishak, Yakub dan sekian, baru kemudian Musa, sekian banyak. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di, padahal diturunkannya Taurat dan Injil adalah setelah masa-masa Ibrahim. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir dengan akal kalian bahwa Ibrahim itu diutus oleh Allah sebelum Taurat, sebelum Injil? Ha antum uha'ula'i hajajtum fima lakum bihi 'ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi 'ilm. Ha antum, illa kalian, kalian ini adalah orang-orang yang hajajtum fima lakum bihi 'ilm, kalian membantah, menyampaikan hujjah-hujjah yang kalian punya ilmunya. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi 'ilm, maka kenapa kalian berbantah-bantahan dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya? Bagaimana kalian berbantah-bantahan dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak memiliki ilmu? Ini qulna azakumullah, tercelanya debat, tercelanya jidal, bantah-bantahan dalam keadaan bighairi ilmin, dalam keadaan tanpa ilmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka kalau sudah dikatakan oleh Allah dalam ayatnya, sudah dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang sahih, dalam riwayat-riwayat yang terbukti kesahihannya, maka peganglah kuat-kuat dan tidak perlu kalian berbantah-bantahan dalam masalah itu. Karena sudah jelas kebenarannya. Ucapan Allah pasti benar, ucapan Rasulullah pasti benar. Untuk apa berbantah-bantahan? Untuk apa berdebat? Mari kita berbantah-bantahan dan berdebat masalah hadis ini, ucapan Rasulullah ini, masalah ayat ini benar atau salah? Loh, ayat Allah pasti benar, hadis Rasulullah pasti benar, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Enggak perlu berbantah-bantahan. Maka para ulama ahli sunnah, mereka menyampaikan hujjah dan kemudian jawab. Tidak mau melayani perdebatan, buang-buang waktu. Imam Malik rahimahullah didatangi oleh seseorang dari tokoh sesat. Sa'al uhajju. Jadi marilah kemari, duduk di hanut, duduk di warung ini. Uhajju, aku akan mendebatkan. Uhajju artinya aku akan membacakan argumenku kepadamu dan kau silahkan mendebat. Mengajak debat terbuka. Kata Imam Malik, lau hajatsumuni, kalau engkau ternyata bisa mengalahkan hujah-hujahku dengan hujah-hujahmu bagaimana? Kalau hajatsuka, kalau aku telah mengalahkan engkau, maka engkau harus ikut aku. Baik, kalau aku telah mengikuti kamu, kemudian kita berdua berdebat dengan orang ketiga, ternyata kita kalah. Apa yang kita lakukan? Kalau kita kalah, kita ikut dia. Kalau begitu engkau akan berpindah-pindah agama. Kalau begitu engkau belum mendapati agamamu, silahkan cari sendiri agamamu. Aku sudah mendapatkan agamaku. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa mereka cukup dengan hujjah yang qat'iyah dalam Quran dan Sunnah. Maka mereka tidak melayani perdebatan-perdebatan dengan orang-orang yang dal, mudhil, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, yang dasarnya bukan hujjah dari Quran dan Sunnah, tapi dasarnya adalah sesuatu ra'yu. Ra'yu itu pemikiran pribadi atau emosi atau hawa. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, kalau mau dibanding-bandingkan, mana yang lebih bagus? Hadis ini atau pendapat saya? Ini kurang ajar namanya. Membandingkan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Ucapan Rasulullah mau dibandingkan dengan ucapanmu? Ini kurang ajar. Tidak senilai, tidak sebanding. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila ahadu min al-'asa. Tidakkah kau lihat pedang akan jatuh martabatnya, akan jatuh nilainya kalau dibandingkan dengan kayu? Menang atau kalah, pedang itu akan jatuh nilainya. Iya apa iya? Nah, ini pedang muhannad yang tajam. Coba kita bandingkan, tajam mana sama kayu ini? Oh, ternyata tajam pedang ini ya. Ini pujian apa cercaan terhadap pedang tadi? Walaupun akhirnya menang, wah pedang ini lebih tajam dari kayu ini. Hah? Pedang ini lebih tajam dari kayu, kurang ajar kamu namanya. Kamu merendahkan pedang ini. Kenapa jadi rendah pedang ini? Karena pembandingnya tidak senilai. Pembandingnya sangat rendah dibandingkan dengan kayu. Kalau saja dibandingkan pedang muhannad dengan pedang timur, silakan. Muhannad itu pedang India. Karena yang dikenal pedang paling tajam adalah pedang India, bukan samurai. Ini dibandingkan. Bagaimana pedang muhannad dengan pedang samurai? Itu wajar, pedang dengan pedang. Tetapi kalau Saiful Muhannad, pedang yang tajam ini dari India ini, dibandingkan dengan kayu, alam taro anna saifa yanqusu qadruhu, bukankah pedang itu akan jatuh nilainya? Maka kalau kemudian pembandingan ini debat terbukakah atau dengan istilah seminar, mana yang lebih tepat, hadis Rasulullah atau ucapan peneliti-peneliti orang kafir di Amerika sana? Ini kalau diberi nasihat Allah kurang ajar sekali. Utusan Allah yang Allah utus, yang dikatakan khairul bashar, yang dikatakan al-mustafa, orang pilihan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dibandingkan dengan ucapan orang kafir rendahan. Ini kalau diberi nasihat Allah, tentunya yang kusukadru. Demikian pula Kalau kita berbantah-bantahan antara sunnah dengan bid'ah, kira-kira sunnah ini lebih bagus mana? Sunnah dengan bid'ah? Ya jelas bagus sunnah, dan lebih utama sunnah, jelas itu. Gak perlu debat, gak perlu diskusi, gak perlu seminar-seminar. Mau percaya alhamdulillah, gak mau percaya silakan berjalan di jalan lain. Ini adalah jalan sunnah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima rawahu al-Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Umamah, bahwasanya Rasulullah bersabda, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah satu kaum sesat setelah yang tadinya dia dalam keadaan berada di atas petunjuk kemudian menyimpang, illa utul jadal, kecuali dia mendapatkan atau diberikan keahlian debat. Siapa yang dimaksud? Tentunya yang dimaksud adalah orang yang pernah berjalan di jalan Buddha, karena Rasulullah menyatakan kanu alaihi, tadinya dia di atas Buddha, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi, tidaklah sesat satu kaum yang tadinya dia di atas petunjuk kecuali dia diberikan kepandaian berdebat. Berarti wajar kalau ada orang yang pernah di jalan sunnah kemudian sesat, atau pernah di jalan Islam kemudian kufur, biasanya mereka pandai berdebat. Biasanya pandai bersilat lidah dan pandai mereka untuk beradu argumentasi, adu ra'yu. Ini qul inna a'udzubillah, apakah bisa kita katakan bahwa agama itu adalah milik pemenang debat? Tidak. Sebagaimana Imam Malik tadi ketika dikatakan diajak untuk berdebat, dia mengatakan laisa dinu liman ghalab. Tidaklah agama ini milik pemenang debat. Kalau ada dua orang berdebat, yang satu Syiah, yang satu ahli sunnah, kemudian Syiah menang, apakah berarti Syiah itu benar? Tidak, toh. Demikian pula sebaliknya, kalau berdebat dengan yang lainnya, kemudian ahli sunnah kalah, apakah berarti ahli sunnahnya salah, batil, jalannya sesat? Tidak begitu. Tidak diukur dengan menang atau kalahnya dalam debat. Kalau ukurannya dalam menang kalahnya dalam masalah debat, nanti niscaya orang-orang yang biasa berdebat ahlul kalam, yang dia mempelajari ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu kalam, dia pandai memutarbalikkan kata, maka dia menang terus. Kalau dia mewakili Syiah, Syiah menang, mewakili Khawarij, Khawarij menang, mewakili kelompok apapun dia menang, karena memang pandai bersilat lidah. Maka kalau kita azab Allah, tidak, agama ini laisa liman ghalab, agama ini bukan pemilik atau bukan dimiliki oleh pemenang debat, tetapi agama ini milik Allah yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diikuti oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan diikuti oleh para ulama ahli sunnah yang tetap memegang Quran dan sunnah dan mengikuti jejaknya para sahabat tadi dan seterusnya. Sehingga sekarang manusia di zaman ini hanya ditanya mau ikut mereka atau tidak, itu saja. Berarti milik siapa? Milik Allah. Kamu tinggal mau atau tidak. Kalau mau, jalanilah jalan mereka. Kalau tidak mau, udahlah, enggak usah debat. Bilang aja enggak mau, selesai. Kita enggak maksa kok. Kita enggak maksa, mau ahlan wa sahlan alhamdulillah. Kalau tidak mau menjalani jalan Allah dan Rasulnya, tidak mau mengikuti ayat dan hadis, tidak mau menerima apa yang dipahami oleh para salafus saleh dari para sahabat dan tabi'in, maka silakan jalani apa yang kalian mau, maka urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, ilqi kalimata kursi, lemparkan kalimatmu, jalan. Jadi dakwahmu kamu sampaikan, kemudian jalan. Jalan itu artinya tinggalkan mereka menerima atau tidak mau menerima. Enggak usah kamu memperdebatkannya. Kata Al-Haytham ibn Jamil, aku pernah tanyakan kepada Imam Malik ibn Anas, ya Aba Abdillah, ar-rajul yakunu aliman bisunnah, seseorang yang dia mengerti sunnah, ayu jadal anha, apakah perlu berdebat pembela sunnah itu? Apa jawaban Imam Malik? Qala la, lakin yukhbar bis sunnah, yukhbar bis sunnah fa in qabila wa illa sakat. Lihat kalimatnya. Jangan berdebat untuk membela sunnah, tetapi sampaikanlah sunnah itu. Kalau diterima, maka itulah alhamdulillah yang kita harapkan. Wa illa sakat, kalau tidak diam. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini yang akan selamat. Orang-orang yang memiliki prinsip seperti ini akan selamat. Tetapi orang yang berdebat seringkali ekstrim dilawan ekstrim juga. Ghulu dilawan dengan ghulu. Satu orang Syiah yang ekstrim terhadap Ali bin Abi Thalib berdebat dengan orang yang katanya membela sunnah. Saya akan bela sunnah. Buat kalian tuh sesat karena kalian ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Debat terus kalimat sampai dia emosi. Orang yang katanya membela sunnah ini emosi. Kalian itu kenapa menghubungkan Ali? Ali kan manusia biasa. Alikan dicel rendah kenal Ali bin Abi Thalib. Lupa dia karena emosi. Apa bedanya Ali dengan saya? Apa bedanya Adi dengan kamu? Ali itu manusia biasa. Mulai. Ali bukan punya salah. Nih buktinya. Nih 1, 2, 3. Dijelek-jelekan Ali dengan disalah-salahkan. Apa jadinya? Khawarij. Menjelekkan para sahabat itu adalah sikapnya khawarij. Sama seperti Syiah. Ikhwanibdina azakumullah. Yang satu hulu, yang satu ifrat akhirnya. Demikian pula Qadariyah. Ketika dibantah, berbantah-bantahan, berdebat. Qadariyah ini mengingkari takdir. Sampai kemudian ketika berbantah-bantahan semakin dahsyat, akhirnya ternyata dilawannya dengan Jabriyah. Pemikiran Jabriyah, dua-duanya sesat. Satu ekstrim ke kanan, satu ekstrim ke kiri. Dan ini selalu terjadi karena perdebatan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, yang selamat adalah sampaikan dakwah. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak tinggalkan. Diam, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Demikian pula para ulama yang lain seperti Imam Ahmad rahimahullah yang menyatakan nasihatnya agar menyampaikan kebenaran dan tidak memperbantah-bantahkannya atau tidak memperdebatkannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ayat yang tadi menunjukkan ayat tentang Yahudi dan Nasrani yang berdebat tentang Ibrahim alaihissalam menunjukkan kalau kebiasaan debat itu adalah kebiasaan mereka. Kebiasaan Yahudi dan Nasrani, mereka berdebat dengan kebodohan membicarakan tentang Ibrahim, bahwa Ibrahim Yahudi atau Nasrani. Maka Allah katakan, ya ahlal kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Wahai ahlal kitab, kenapa kalian memperdebatkan tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil turun setelah Ibrahim. Mengapa kalian berdebat, berbantah-bantahan dengan sesuatu yang kalian tidak ketahui? Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir dari Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, dia mengatakan bahwasanya kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, ijtama'at Nasara Najran wa ahbar Yahud 'inda Rasulillah. Berkumpul beberapa orang dari kalangan Nasrani dari penduduk Najran dengan beberapa tokoh-tokoh Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi berkumpul di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatanaza'u 'indahu, mereka berdebat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat al-ahbar, berkata pendeta-pendeta Yahudi bahwa Ibrahim adalah Yahudi. Sedangkan Nasara mengatakan bahwa Ibrahim adalah Nasrani. Fa anzalallahu fihim hadhihi al-ayah, maka Allah turunkan ayat ini. Allah turunkan ayat yang menyatakan, ya ahlul kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian memperdebatkan Ibrahim? Makanya Ibrahimu Yahudian wala Nasraniya. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, walakin hanifan muslimah. Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang cenderung kepada kebenaran dalam keadaan dia seorang yang muslim, yakni orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tunduk pasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, enggak perlu memperdebatkan tentang organisasi manakah yang lebih benar. Kenapa? Organisasi itu muncul kemarin-kemarin. Rasulullah SAW gak kenal. Aliran kamu itu Rasulullah gak kenal. Itu datang setelah Rasulullah SAW. Lima tuhajun. Kenapa kalian memperbantah-bantahan dalam masalah yang seperti itu? Katakan yang paling benar ajaran Rasulullah. Bukan kelompok kamu, bukan kelompok saya, bukan kelompok fulan. Yang paling benar ajaran Rasulullah. Yang paling benar adalah apa yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah. Yang paling benar adalah apa yang telah dijalani oleh mereka, para ulama yang mengikuti para sahabat itu. Maka tinggal kita cari, kita jejaki jejak-jejak tersebut, dan kita telusuri jalan mereka. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang mengikuti ajaran yang hak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian kita memperdebatkannya, apa yang sudah jelas dari Quran dan Sunnah yang sudah disepakati oleh para salafus saleh, tiba-tiba kita memperdebatkannya. Tapi kan zaman kita harus ada perbaikan. Perbaikan apa? Ya harus ada perombakan. Perombakan terhadap agama ini supaya cocok dengan zaman kita. Mulai ketika mau dirombak, berdebat. Kayaknya bagus begini. Jangan, bagusnya begini. Ini goblok sama gobloknya. Kemudian berdiskusi. Pandir sama pandir berbicara bagaimana mau memperbaiki ajaran Islam. Ajaran Islam sudah sempurna, alhamdulillah. Tinggal ikut kalian. Agama Islam ini sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lengkap. Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini telah menyempurnakan agama kalian. Maka sejak itu agama ini sempurna dan tidak perlu diubah. Tidak perlu diganti, tidak perlu ditambah, enggak perlu pakai reaktualisasi ajaran Islam. Siapa kamu mau merombak-rombak-rombak ajaran Islam? Bagaimana fitnah azakumullah? Terjadinya perdebatan-perdebatan tadi ketika mereka masuk ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan baru, ajaran-ajaran baru, maka terjadilah perdebatan. Kalau kita merujuk kepada apa kata Allah, apa kata Rasul, maka yang mengikut ucapan Allah dan Rasul itulah yang hak. Dan apa yang tidak mengikutinya maka dia adalah batil. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah. Sifat jahiliyah yang ke-43 adalah mereka membantah kebenaran dengan kebodohan. Membantah ayat dan hadis dengan kebodohan mereka, dengan hawa nafsu mereka. Maka kaum muslimin jangan mengikuti jejak mereka, jejak jahiliyah, dan jangan bersifat dengan sifat jahiliyah. Sudah jelas kebenaran dibantah dengan kebodohan. Ini adalah sifat dari sifat-sifat jahiliyah yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Demikian subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.